بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita akan mempelajari tafsir surat Adz-Dzariyat. Surat ini Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah. Nama surat ini dipetik dari ayat pertama, Wadz-Dzariyati Dzarwa. Adz-Dzariyat artinya angin-angin yang bertiup. Adz-Dzariyat artinya riyah, allati tadru at-turab wa ghairah, angin-angin yang menerbangkan debu dan yang lainnya yang didapatinya dan diterbangkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama dari surat ini, Wadz-Dzariyati Dzarwa. Ayat berikutnya, falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Yani Allah Subhanahu wa taala bersumpah, qasamun min Allah, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bihadhihi al-makhluqat al-'azimah, dengan makhluk-makhluk yang disebutkan, makhluk-makhluk yang padanya maslahat dan manfaat, allati ja'ala Allahu fiha min al-masalih wal manafi', yang pada makhluk-makhluk itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya ada maslahat-maslahat dan manfaat-manfaat. Sebagaimana kita ketahui bersama dan telah berulang kali takarrar ya, wa takarrar, dan sudah merupakan hal yang tetap, Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apa saja yang Allah inginkan, dengan dirinya ya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan dengan makhluk-makhluknya, makhluk apa saja Allah inginkan bersumpah dengannya. Berbeda dengan makhluk yang diharamkan bersumpah dengan demi salah satu dari makhluk, demi sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, haram dan termasuk syirik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ini ya, untuk menegaskan kebenaran akan adanya ad-din, yaumuddin, yakni yaum al-jaza, akan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Yaumuddin, yaum al-jaza, hari pembalasan di hari kiamat. Bahwa berita tentang hari kiamat itu, hari pembalasan itu, yang dijanjikan oleh Allah bahwa itu akan terjadi, adalah berita yang shadiq, berita yang benar, wajib diyakini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mengatakan, Wadz-Dzariyati dharwa, fal hamilati wikra, fal jariyati yusra, fal muqassimati amra. Kemudian Allah masuk ya kepada penegasan hari yang dijanjikan itu, innama tu'aduna la sadiq wa innad dina la waqi'. Wadzariyati dharwa, demi adzariyat, demi angin-angin ya, adzariyat adalah ar-riyah, angin-angin yang bertiup ya, tadru at-turab wa ghairu at-turab, menerbangkan ya debu dan selainnya. Dharwa, wadzariyati dharwa, yani wadzariyati allati tadru dharwa, demi adzariyat, demi angin-angin yang bertiup, tadru dharwa, menerbangkan debu dan yang lainnya. Menerbangkan debu, menerbangkan daun-daun yang telah kering, telah remuk. Ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhthalata bihi nabatul ard fa'asbaha hasiman tadruhu riyah fa'asbaha hasiman." Berarti kan tadruhu riyah, tadruhu ar-riyah. Buatkan mereka permisalan tentang kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari arah langit, dari awan, kemudian bercampur dengannya nabat al-ard, tumbuhan bumi. Ya, dengan sebab air itu tumbuhlah tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan itu asbaha hasiman, yang tadinya tumbuh hijau segar, kemudian kering ya, menghitam dan hancur. Dedaunannya berjatuhan ya, ranting-ranting yang menghitam, yang sudah tua menghitam mati ya, rapuh jatuh remuk hancur. Tadruhur riyah, nah daun-daun itu yang telah tua hancur. Tadruhur riyah, diterbangkan oleh riyah, oleh angin. Tadruhur riyah, jadi dhara tadru dharwan, nah, dari kata itu dhara tadru dharwan, tadruhu ar-riyah, tadruhu ar-riyah, adzariyat ar-riyah, angin-angin yang tadruhu, menerbangkan daun-daun yang telah kering itu, tumbuhan yang telah kering itu. Nah, jadi darwan ini masdarnya, masdar dari tadru, tadru darwa, yakni sebagai maf'ul mutlak, masdar. Wadzariyati darwa, yakni allati tadru darwa, demi adzariyat, angin-angin yang bertiup, tadru darwa, menerbangkan debu dan yang lainnya tadi, menerbangkan daun-daun yang telah kering dan semisalnya. Itu makna wadzariyati dharwa. Dan juga termasuk dari fungsi angin yang berhembus, bertiup, yaitu menerbangkan dan menggiring awan-awan ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadru as-sahab aidan, menerbangkan awan ke arah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dicurahi hujan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang angin yang dikirim oleh Allah berhembus meniup ya, menerbangkan awan, menyentuh awan dan terjadi liqah dengan persentuhan itu, yakni makna semakna perkawinan, yakni menyentuhnya sehingga menghasilkan air di dalamnya. Allah menciptakan butiran-butiran air hujan dalam awan itu dengan persentuhan angin yang diutus oleh Allah menyentuh ya, awan tersebut dan menerbangkannya ke tempat yang diinginkan, berkumpul di situ kemudian turun hujan. Allah berfirman, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i maa'an fa asqainakumuh. Surat apa itu? Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i maa'an fa asqainakumuh. Fama antum lahu? Bi khazinin. Surat apa? Hat. Surat apa? Siapa yang ingat? Al-Hijr. Tayyib. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha. Kami mengirim, kata Allah, wa arsalna, kami mengirim ar-riyah, angin-angin yang bertiup, lawaqiha. Coba, lawaqiha. Ini makna kata ini dari liqah, yakni angin-angin itu menyentuh awan ya, dan persentuhan itu membuahkan, menghasilkan butiran air dalam awan. Allah menciptakan butiran air hujan dalam awan dengan sebab persentuhan itu. Nah, jadi terjadi semacam perkawinan begitu. Makna lawaqih. Fa anzalna minas samaa'i maa. Maka dengan sebab itu kami pun menurunkan dari awan tersebut ya, air hujan, butiran air yang tercipta di situ Allah ciptakan dengan sebab persentuhan angin dengan awan tersebut. Fasqainakumu. Maka kami mencurahkan hujan kepada kalian. Bil akhiril ayah. Nah, coba kalian kita renungkan maslahat dan manfaat angin yang bertiup tersebut. Ya, dari penjelasan yang telah kita dengar, dari ayat-ayat yang kita dengar. Allah bersumpah demi angin-angin itu, wadzariyati darwa. Kemudian falhamilati wikra. Falhamilati wikra. Kemudian demi alhamilat wikra. Demi awan-awan. Alhamilat adalah as-sahab. Awan-awan yang hamilat, mengangkut. Mengangkut. Ya. Mengandung di dalamnya, di dalam awan itu. Alhamilat, mengangkut, membawa, mengandung di dalamnya. Wikra, butiran-butiran air hujan. Untuk dijatuhkan di permukaan bumi yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Coba lihat munasabahnya. Lihat keterkaitan antara ayat pertama dan yang kedua. Telah dijelaskan tadi bahwa awan-awan itu ya, diterbangkan oleh ad-dariyat ke tempat yang Allah kehendaki, dan persentuhan itu menghasilkan butiran air hujan di dalamnya, kemudian tercurah hujan dari awan tersebut seperti telah dijelaskan di awal. Begitu pula ayat yang ketiga juga munasabahnya, keterkaitannya dengan ayat yang pertama juga ada alaqahnya. Allah berfirman, fal jariyati yusra. Fal jariyati yusra. Kemudian demi al-jariyat. Al-jariyat menurut tafsir jumhur dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa jumhur ahli tafsir menafsirkan al-jariyat dengan as-sufun. Dengan as-sufun. Safinah-safinah. Perahu-perahu. Bahtera-bahtera. Yang berlayar di lautan dengan yusra, dengan mudah mengarungi lautan dengan bantuan apa? Bahtera-bahtera itu, perahu-perahu itu bergerak, berlayar di lautan dengan bantuan apa? Apa yang menggerakkannya? Angin. Angin yang meniupnya, yang mendorongnya, sehingga bergerak, berlayar yusra, dengan mudah. Tasiru fil bahr biyusr. Tasiru sayran yusra. Jadi yusra ini menyifati pergerakan perahu-perahu layar itu, bahtera-bahtera di lautan, bahwa pergerakannya mudah dengan bantuan angin-angin itu, sesuai dengan arah bertiupnya angin. Dan tafsir ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir jumhur ini. Tadi kami nukil bahwa itu tafsir jumhur dinukil oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Ada sebagian kecil ahli tafsir yang menafsirkan al-jariyat dengan tafsir yang lain, yaitu ditafsirkan dengan an-nujum. Ditafsirkan dengan an-nujum. Jika kalian melihat ke dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, guru Ibn Uthaymin As-Sa'di dalam Taisirul Karim Ar-Rahman, menafsirkan al-jariyat dengan an-nujum, dengan bintang-bintang yang bergerak dengan mudah di langit. Itu salah satu tafsir. Tafsir sebagian kecil ahli tafsir, salah satu pendapat. Dan itu yang disebutkan As-Sa'di di tafsirnya. Adapun murid beliau Ibnu Uthaymin menyelisihinya pada tafsirnya. Tafsir surat Adz-Dzariyat menafsirkan dengan as-sufun sesuai tafsir jumhur. Munasabahnya yaitu seperti yang telah kita dengar, safinah-safinah, perahu-perahu layar itu bergerak di lautan dengan bantuan angin. Dengan bantuan angin. Adz-Dzariyat, ar-riyah, adz-dzariyat. Angin-angin itu yang tadru tilka suhun. Adz-Dzariyat, ar-riyah itu yang tadru as-suhun, yang mendorong, menerbangkan suhun sesuai dengan arah terbangnya. Angin mendorongnya bergerak dengan mudah, yusra, di samudra, di lautan. Dan kita tahu besarnya maslahat dan manfaat safina-safina itu, nah, perahu-perahu yang berlayar di lautan itu mengangkut barang-barang, juga dimanfaatkan oleh para musafir untuk safar, berpindah dari satu jazirah ke jazirah yang lain, satu pulau ke pulau yang lain, satu negeri ke negeri yang lain, mengangkut barang-barang juga oleh para nelayan, oleh para nelayan, pelaut, al-malahun, sayyad, ada samak, nelayan mencari ikan, dengan perahu-perahu layar tersebut. Dan di era modern kita sekarang ini, dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang, termasuk teknologi di bidang kendaraan yaitu mesin, kapal-kapal lebih mudah lagi bergerak dan lebih kencang lagi, lebih cepat lagi daripada perahu layar, karena digerakkan oleh mesin, dan ini lebih mudah lagi, aisar wa aisar. Kata Ibn Uthaymin di tafsirnya, wal'an ja'atis sufunun nariyah, sekarang di zaman kita datang kapal-kapal yang bergerak dengan bantuan mesin, ya. Allati la tahtaju ila riyah, yang sudah tidak butuh angin. Fasarat aisar wa aisar, sehingga menjadi lebih mudah lagi. Gerakannya lebih mudah dan lebih cepat. Nah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hal-hal yang tidak terbetik sebelumnya, yang kita tidak sangka-sangka. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nah, Allah akan menciptakan apa saja yang kalian tidak tahu. Nah. Tayyib. Kemudian fal muqassimati amra. Kemudian demi al-muqassimat, ini malaikat. Demi para malaikat yang mentaksim, yang membagi-bagikan amran, urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal muqassimati, dan kemudian demi para malaikat yang membagi-bagikan urusan dari urusan-urusan makhluk. Naam. Segala urusan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, membagi-bagikan urusan-urusan itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas membagi-bagikan hujan, membagi-bagikan rezeki, dan seterusnya. Naam. Dan subhanallah, jika kita coba mendalami keterkaitannya dengan ayat yang pertama pun ada sisi makna keterkaitannya, karena malaikat-malaikat itu bersayap dan bergerak dengan cara terbang, dan terbangnya ya jauh lebih hebat dan lebih cepat daripada angin. Nah, karena kekuatan malaikat, ya, dari makhluk Allah SWT, malaikat yang terkuat, lebih kuat daripada jin. Nah, daripada angin, kekuatan, kecepatan terbangnya. Tayyib. Mereka bergerak dan bekerja, melaksanakan tugas, ya, dari langit turun ke bumi, naik ke atas, ya, dan seterusnya, dalam mengerjakan perintah dari Allah, membagi-bagikan urusan sesuai dengan tugas masing-masing. Itu mereka mengerjakannya dengan terbang, mereka bergeraknya dengan terbang, dengan sayap-sayapnya, dan kekuatannya luar biasa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk kepada al-muqsam alaih. Ini tadi qasamnya, sumpahnya. Kemudian al-muqsam alaih, ya, yang disumpahkan atasnya, isi sumpahnya yaitu innama tu'aduna la shadiq. Innama tufidul hasr. Menunjukkan hasr, pembatasan, hanyalah sesungguhnya, artinya tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada kemungkinan lain kecuali itu. Hanyalah sesungguhnya. Tu'aduna. Yang dijanjikan kepada kalian. Janji bahwa kalian akan diberi balasan atas amal perbuatan kalian. Di hari pembalasan. Yaumuddin. Yaitu yaumul qiyamah. Di hari kiamat. Hari akhirat. Di hari akhirat ketika terjadi kiamat. Yang dijanjikan kepada kalian itulah shadiq, sungguh benar-benar shadiq, berita yang shadiq, berita yang benar, tidak dusta. Hanya itu. Ya, tidak ada kemungkinan dusta. Hanyalah sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian tentang hari pembalasan, hari kiamat itu benar-benar shadiq. Ya. Benar-benar merupakan sesuatu yang akan terjadi. Tidak ada kemungkinan dusta. Wa innad din lawaqi'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan setelahnya, menegaskan kembali, mengatakan wa innad din lawaqi'. Dan Inna sesungguhnya ad-din, ad-din kita ketahui dalam Al-Quran datang dengan makna la'amal, datang dengan makna amal. Inna ad-dina indallahi al-islam. Hanyalah sesungguhnya amal yang diterima di sisi Allah, diridhai di sisi Allah adalah Islam. Datang dengan makna al-jaza. Malik yaumiddin. Yani malik yaumil jaza. Pemilik, penguasa hari pembalasan. Jadi ad-din di sini maknanya adalah al-jaza. Wa inna ad-dina yani wa inna al-jaza'a lawaqi'. Sesungguhnya pembalasan itu yaitu hari pembalasan lawaqi' benar-benar akan terjadi. Akan terjadi. Terrealisasi. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.